Di saat waktu berhenti mengikuti semua langkah-langkahku, kau adalah satu-satunya yang ku harap hadir dalam hidupku. Di saat mentari berhenti mencoba menghangat di tubuhku, kau adalah satu-satunya yang ku tunggu hadir dalam jiwaku. Menerangi setiap sudut ruang hatiku, memberikan kekuatan dalam setiap langkahku. Lagu cinta untukmu dari lubuk hatiku, yang akan selalu ku nyanyikan sampai akhir hidupku. Lagu rindu untukmu dari dasar jiwaku, yang akan selalu ku nyatakan di seluruh hidupku. Di saat mentari berhenti mencoba menghangat tubuhku, kau adalah satu-satunya menerangi setiap sudut ruang hatiku, memberikan kekuatan dalam setiap langkahku. Kekuatan dalam setiap langkahku.